Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah dengan nikmatnya. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sudah libur kurang lebih hampir dua minggu. Jadi kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk menuntut ilmu agamanya. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Jagat. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah dari kitab Kifayatul Akhyar. Dan hari ini insyaAllah kita masuk pembahasan zakat yang terakhir sebelum nanti akhirnya kita masuk bab zakat fitrah. Cuman karena zakat fitrah sudah kita baca di Ramadan kemarin, maka setelah zakat ini, zakat rikas, zakat barang temuan, kita langsung lompat ke bab mustahik zakat. Mudah-mudahan besok atau lusa atau hari Senin begitu ya. Besok Jumat atau hari Senin kita masuk bab baru yaitu mustahik zakat. Kalau ini kita beres, kalau beresin sekarang begitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. وما يوجد من الركاز ففيه الخمس كتاشه أبي شجاع وما يوجد من الركاز ففيه الخمس dan apa yang ditemukan min ar-rikazi daripada barang rikaz, nanti dijelasin rikaznya ini, ففيه الخمس maka itu hukumnya al-khums, wajib bayar zakat 20%. Ahlan Ustaz Zulkifli, Pak Andi, Ainuddin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kemarin kita sudah singgung bahwa rikaz dalam pandangan mazhab lain itu Ahnaf misalnya rikaz, dan seingat saya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun sama. Rikaz dengan ma'din itu adalah satu hal yang sama. Rikas dengan ma'adin itu satu hal yang sama, yaitu barang tambang. Barang tambang itu ya wajib dibayarkan zakatnya sebesar 20%. Apapun jenis barang tambangnya, baik dia cair, baik dia padat, atau baik dia sesuatu yang mungkin bisa dilelehkan dengan api, tidak bisa dilelehkan dengan api, semuanya wajib zakat, zakatnya 20%. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah, dalam mazhab Imam Syafi'i dibedakan antara ma'din, barang tambang, dengan rikas yang merupakan diartikan sebagai barang temuan kalau di Syafi'i. Jadi rikas itu barang temuan, ma'din barang tambang. Barang tambang yang wajib zakat cuma dua, emas dan perak. Harus nyampe nisab dan zakatnya 2,5% sama sebagaimana zakat biasa. Sedangkan rikas itu al-khumus yaitu 20%. Yaitu ar-rikazu yang disebut dengan rikaz, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, dafinul jahiliyah. Yang namanya rikaz itu dafinu al-jahiliyati, yaitu barang yang dipendam di masa orang-orang jahiliyah. Wah, berarti kalau zakat rikaz itu sekarang kayaknya enggak ada gitu. Dafinul jahiliyah yaitu pendam, dipendam oleh dipendam oleh orang-orang yang sebelum Islam. Sebelum Islam datang mereka memendam harta mereka, kemudian kita zaman sekarang ini nemu lagi bikin patok ayam gitu, mau bikin rumah, tiba-tiba lihat tuh ada karung, pas dibuka isinya ternyata emas. dan emasnya nggak ada mereknya, artinya tidak ada tanda-tanda keislaman, tidak ada tanda Allahnya, maksud tidak ada tulisan Allah, tidak ada Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Berarti itu dafinul jahiliyah, harta karun gitu, bahasa kita. Walaupun harta karun itu kan dari istilah korun, bukan korun, saking banyak hartanya kita kalau gali nemu harta namanya harta karun, harta korun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta korun ya, harta karun itu namanya dafinul jahiliyah. Kalau dipendam oleh mak bapak kita dulu atau dulu apa namanya cerita narkosa Escobar, Pablo Escobar yang, apa namanya, Kolombia. Nah, itu kan diceritakan bahwa dia saking banyak duit cashnya dia sampai menggali tanah buat nyimpen itu supaya nggak kena, supaya nggak ketangkep si siapa, Pablo Escobar. Sama juga tuh saudaranya El Chapo Guzman. Nah, itu kita nemu itu bukan dafinul jahiliyah, berarti itu dafin, itu bukan dafinul jahiliyah, tapi justru itu pendamannya orang, dia non muslim tapi bukan dari zaman jahiliyah, karena ketahuan itu duitnya ada mereknya gitu. Dafinul jahiliyati wa yajibu fihi al-khumus, dan wajib bayar 20% liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazi al-khumusu, dan di dalam ar-rikaz itu ada, kita ngomongnya rikas-rikas saja gitu. Kita ngomongnya rikas-rikas saja, karena rikas itu diartikan oleh mazhab lain sebagai barang tambang. Cuman dalam mazhab Syafi'i, rikas itu artinya barang temuan. Rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa yusrafu masraf az-zakati 'ala al-madhhabi wa la yushtaratu fihi al-hawl. Wa yusraf masraf az-zakati, dan kemudian apa, ar-rikas tu yusraf masraf az-zakah, di apa, yusraf itu maksudnya diarahkan untuk sebagai dana zakat ala al-madhhab, menurut pendapat madhhab. Wa la yushtaratu fihi al-hawl, dan tidak disyaratkan adanya haul, bila khiraf, tanpa perdebatan. Hatta Ahnaf, Hambali, Maliki juga sama, yang namanya rikas itu bila haul, karena rikas itu diartikan sebagai barang tambang gitu ya. Ngelek barang tambang kan enggak ada haulnya. Wa qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan bil ijma, kesepakatan umat bahwa yang namanya zakat rikas tidak ada haul. Semua sepakat, betul nih. Kalau dibilang ijma, betul. Karena memang tidak ada pendapat yang mengatakan rikas itu wajib haul. Dengan segala perbedaan definisi daripada rikas itu sendiri, semua sepakat yang namanya rikas tidak ada haulnya. Yang jadi perdebatan kan apakah itu temuan atau barang tambang. Yang kedua, perdebatannya pada nilainya. Apa 20%, apa 2,5%. Kan begitu. Wa qala al-Mawardi bil ijmali anna al-hawla yuradu lil istimna lil istimma. Benar enggak gitu teksnya? Li anna al-hawla, tidak disyaratkan adanya haul, li anna al-hawl yuradu lil istimma'i. Dimaksudkan adanya haul itu agar harta bisa berkembang selama 1 tahun. Wahuwa kulluhu nama, dan yang namanya barang temuan itu ya sudah berkembang sejak dia ditemukan. Wala masyakkata fihi ghaliban, dan tidak ada kesulitan. Istinma. Wahuwa kulluhu nama, dan semua barang temuan itu ya berkembang. Wala masyakkata fihi ghaliban, dan tidak ada kesulitan di dalam hal tersebut biasanya. Jadi biasanya tidak ada kesulitan untuk membayarkan zakat barang. Kan gini maksudnya, kalau kita punya emas, ada haulnya. Pertama, agar harta itu bernilainya bertambah. Yang kedua, sulit kalau kita langsung punya, langsung bayar. Kenapa? Karena biasanya kita punya tuh kita alokasikan dulu untuk kebutuhan. Kalau kita langsung bayar tuh menyulitkan. Itu kan kemarin kita bilang ada istilah dororul musyarakah, ada sharing list-nya tuh nggak balance. Kalau punya duit langsung bayar zakat tuh resikonya besar terhadap si punya harta. Ya betul, kita sih bagus buat si miskin. Cuman sharing list-nya tuh jadi nggak balance kan gitu. Nah kalau yang namanya zakat rikas, zakat ma'adin tuh kan nggak ada sharing list-nya begitu. Nggak ada sharing list-nya artinya si punya harta kan nggak capek-capek amat orang nemu kan gitu. Yang nemu kan gitu. Jadi maka tidak ada dororul musyarakah. Jadi ketika itu sudah dapat, emang sudah punya nilai dan tidak perlu, tidak ada kesulitan lagi untuk langsung bayar. Istinmak. Zakat. Istinmak. Wala masyaqqatu fihi ghaliban. Na'am. Yushtarutun nisab. Betul, haulnya enggak ada tapi disyaratkan nisab. Nah, gitu. Jadi zakat rikas ada nisabnya. Sedangkan ulama lain bilang make enggak ada make nisab. Jadi segitu dia dapat, segitu dia zakatin. Segitu dia nambang, segitu dia zakatin. Tapi kalau Syafi'i, yushtarutun nisab, disyaratkan nisab, wa naqdu 'ala al-madhhab, ada dua. Jadi pertama syaratnya barang temuannya harus mencapai nilai nisab, wa naqdu dan yang ditemuin itu harus emas dan perak. Kembali lagi kepada, jadi diputarin begitu ibaratnya kan gitu. Kemarin ma'adin itu barang tambang, tapi barang tambang yang wajib zakat mana? Emas perak. Baliknya ke emas perak. Nah, inna kembali kepada ayat walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah kan begitu. Kenapa enggak semua barang tambang? Kan Allah mengatakan anfiqu mimma akhrajna lakum minal ardi kan gitu. Anfiqu mimma akhrajna lakum minal ardi itu kata ulama tafsir termasuk beberapa sahabat itu artinya barang itu artinya zakat pertanian. Maka kalau udah buat pakai zakat pertanian jangan dipakai buat yang lain lagi gitu. Karena sudah dikhususkan. Iya memang ayatnya umum tapi kan sudah ditaksis dengan dalil dzanni yang lain. Wa anfiqu mimma kasabtum. Itu dalil buat zakat barang dagangan. Maka jangan dipakai buat zakat profesi dan sebagainya. Nah, ini zakat rikas cuma disebut rikas, tapi rikas yang mana kan harus spesifik. Nah, maka disyaratkan adanya spesifikasi rikas tersebut yaitu emas dan perak. Jadi syarat itu syarat dalam mazhab Syafi'i. Jadi semua sepakat ulama zakat rikas ma'din tanpa haul, Syafi'i juga ngikut. Tapi soal nisabnya, soal jenisnya, itu yang diperdebatkan termasuk soal kadar zakat yang dibayarkan. Yushtaratun nisabu disyaratkan harus nisab wa naqdu dan dia harus emas dan perak. Alal madhhabi menurut pendapat mazhab. Jadi kita lagi jalan begitu ya. Toto kesandung. Pas kita lihat di belakang, wah kita kesandung emas. Kita bongkar nih emas, wah ini emas dari tahun kapan nih. Gak ada tanda-tanda keislamannya, gak ada. Gak ada tanda dulu tulisan la ilaha illallahnya, gak ada. Pokoknya bersih. Dan di tanah yang tidak bertuan, tanahnya bukan milik Haji Fulan, bukan milik Haji Fulan, bukan milik Bapak Fulan. Pokoknya tanah yang gak ada yang punya. Berarti rikas tuh, barang temuan. Tapi kalau kita kesandungnya hadis eksternal, lagi jalan kesandung pas kira, rupanya ada yang buang hadis eksternal. Nah, itu nggak wajib zakat. Hadis eksternal kan bukan emas perak. Wa naqdu 'ala al-madhhab li'annahu mustafadun di teks saya ini enggak ada hu-nya li'annahu mustafadun min al-ardi fakhtusha bima tajibu fihi zakah gitu dalilnya tuh gitu. Kenapa wajib zakatnya cuma emas dan perak? Li'annahu mustafadun min al-ardi karena dia adalah barang yang didapatkan dari tanah, dari perut bumi. Fakhtusha bima tajibu fihi zakah, dan barang yang kita ambil dari perut bumi dan itu wajib zakat adalah emas dan perak doang. Kan dalil gitu. Maka tidak ada kewajiban zakat untuk barang temuan selain emas dan li'annahu mustafadun minal ardi fakhtusha bima tajibu fihi zakah, maka dikhususkan untuk sesuatu yang memang wajib zakat. Qadran wa naw'an, secara kadarnya ya wajib, artinya nisabnya ya kadar ya ngikutin nisab emas perak, wa naw'an jenisnya juga ngikutin emas perak, kal ma'din, seperti ma'din, seperti barang tambang. Ya benar li annahu. Di sini enggak ada hu-nya nih, makanya tadi bingung. Wasani kemudian yang kedua, la yushtaradhan. Yang kedua dari apa nih? Oh, ini syarat yang pertama an-nisabu. Oh, wasani ini maksudnya qaul. Jadi syaratnya dua, an-nisab wa naqdu. Kemudian wasani yang pendapat yang kedua, la yushtaratan, tidak disyaratkan adanya nisab, juga tidak disyaratkan emas dan perak fi di dalam rikas. Ini pendapat kedua. Wa bihi qala al-Imam Malik. Ah, kan gitu. Wa bihi qala al-Imam Malik, dan inilah yang dikatakan oleh Imam Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad li umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, karena memang teksnya Nabi Muhammad yang umum, wa fir rikazi al-khumusu, dan di dalam rikas itu ada kewajiban zakat 20%. Jadi yang apa istilahnya, kan ada kaidah usul fikih dalam mazhab Syafi'i, bukan cuma dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab lain juga, hamlul mutlaq 'alal muqayyad gitu. Hamlul al mutlaq 'alal muqayyad, kan tidak mungkin ada teks yang ngambang begitu. Tidak mungkin ada teks yang ngambang, maka perlu ada spesifikasi. Siapa yang memberikan spesifikasi? Ya Nabi Muhammad itu sendiri dalam teks yang lain. Maka ketika ada teks yang umum, berusaha cari, kan gitu, ma min amin illa wa qad ukhtisa bihi, kan gitu teksnya. Nah, dalam kita usul tidak ada teks umum dalam syariat kecuali sudah dikhususkan, kan gitu. Maka itu yang dikhusus-khusus itu pasti ada spesifiknya. Spesifiknya kemana? Ya, barang bumi yang wajib zakat dan itu sudah kita tahu semua adalah emas dan perak. Maka kita syaratkan barang temuan, barang tambang haruslah emas dan perak, dan dia nyampe nisab, kan begitu. Itu teksnya ulama Syafi'i, bahwa barang temuan itu haruslah emas dan perak. Sedangkan jumhur ulama yang lain, kita sudah singgung tadi, bahwa rikas dan juga ma'din ya, rikas dan juga ma'din itu tidak ada spesifiknya. Karena semuanya Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam teks yang umum, wafir rikas. Dan ma'din itu bagian daripada rikas, kan gitu. Karena untuk dapetnya kan kudu gali, jadi sama seperti barang temuan, gitu. Dan basnas itu setahu saya, beberapa teman yang saya kenal di basnas itu juga dompet du'afa, itu mengadopsi pendapat jumhur untuk mewajibkan zakat untuk beberapa perusahaan tambang, walaupun tidak semua perusahaan tambang bekerjasama dengan baik. Dalam arti ada yang mau kerjasama secara sukarela, dia datang, dia ngasih datanya, kemudian rutin bayarnya. Ada juga yang ogah-ogahan, yaitu tadi kembali bahwa basnas kita, apalagi dompet du'afa ya swasta, basnas kita tuh belum punya hak penindakan gitu. Nggak kayak pajak, kan kita bisa langsung datang ke sono kasih surat pajak, kan begitu. Kalau zakat kan nggak bisa, petugas pajaknya pakai rompi apa yang bagusnya. Kalau orang kan PPSU, dia datang pakai rompi tulisannya basnas, datang bawa surat penindakan, nih perusahaan Anda menunggak zakat selama 3 tahun. Waduh, cakep itu. Yang penting jangan dikelola sama pihak pemerintah. Terlalu banyak politiknya, dikelola pihak independen supaya zakatnya merata dibagikan ke apa namanya, ke mustahil. Terus jangan sampai kemudian ada, kan dulu gitu anggapannya. Kita waktu di kampus kan gitu anggapnya. Ada omongan jelek terhadap basnas. Termasuk dompet du'afa gitu ya. Badan pengelola zakat kok direkturnya naik Fortuner, sedangkan miskin kagak beres-beres selesai. Kan gitu. Direkturnya naik Fortuner, tapi miskin gak habis-habis, terus ada mulu. Itu kan jadi apa istilahnya namanya, kritiknya gitu. La yushtarathani fihi wa bihi qala al-Imam Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad li umumi qawlihi alaihi salatu wassalam wa fi rikazi al-khumus Wa'lam ketahuilah anna hadza fil mawjudi alladhi huwa jahiliyun, yakni wujida ala darbil jahiliyah. Wa'lam ketahuilah anna hadza fil mawjudi alladhi huwa jahili. Ketahuilah bahwa yang namanya rikas itu adalah sesuatu yang memang sudah ada. Wal mawjudi alladhi, yang memang sudah ada, sudah dipendam, huwa jahili, yaitu orang orang jahili, orang-orang jahiliyah, yakni wujida ala darbil jahiliyah, ditemukan dalam bentuk, dalam tanda, dalam apa sih mah namanya, dalam bentuk ciri-ciri bahwa ini memang ada sejak zaman jahiliyah. Alladzina hum qabla al-islam, yang mana mereka itu ada sebelum Islam. Annal mawjud huwa jahili, bahwa yang ditemukan itu adalah jahili, maksudnya or, apa temuan apa jahili, maksudnya temuan sebelum Islam, yakni wujida ala dharbil jahiliyah, yaitu ditemukan ala dharbil jahil, dalam bentuk, dalam ciri yang memang ciri ini ada pada zaman sebelum Islam. Alladzina hum qabla al-islam, yang mana dia sebelum Islam. Kalau barang itu sudah masuk, artinya kalau orang-orang sudah masuk Islam, tersebar itu dinar dirhamnya orang Islam yang ada tandanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan begitu, atau setidaknya di petinya ada tulisan la ilaha illallah, ada tanda keislamannya, berarti bukan jahiliyah gitu. Ini yang dimaksud rikas dalam ini adalah yang ditemukan itu jahili, yaitu barang yang sudah ada sejak zaman emang jahiliyah begitu, sebelum Islam, ditemukan dalam keadaan ada tandanya ala darbil jahiliyah, hum alladzina hum qabla al-islam, wasumu gitu ya, wasumu bil jahiliyah, wasamu apa wasumu, wasamu itu jadi fi'il madhi, kalau sumu jadi fi'il majhul, dua-duanya bisa. Tapi yang enak wasamu, dan mereka menamakan al-jahiliyah likasrati jahalatihim, karena banyak bodohnya. Walaupun enggak berarti ya, tidak berarti orang jahiliyah itu bodoh, jahil. Karena ada beberapa orang jahiliyah pun yang masih dalam arti ia jahil, dalam arti mereka tidak tahu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nilai-nilai kemanusiaan mereka juga punya. Ya sekedar mereka begitu, dengan kadar dan ketentuan mereka. Wasumu bil jahiliyati likathrati jahalatihim wa ya'rafu darbuhum. Ah, tadi kan kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, yang namanya rikas itu al-mawjud al-jahili, yang memang ditemukan dalam bentuk ala darbil jahili, dalam bentuk dan ciri-ciri tanda bahwa ini barang orang jahiliyah. Wa yu'rafu darbuhum, dan ditandai, diketahui bahwa ini adalah memang barang mereka. Bi ayyakuna alaihi ismu malik min mulukihim. Bi ayyakuna alaihi ismun min alaihi ismu malikin min mulukihim. Ada gambar Raja Namrud ya. Ayyakuna alaihi itu diada di atas barang temuan tersebut ismu malikin min mulukihim, nama raja daripada raja-raja jahiliyah sebelum Islam. Au salibin, atau tanda salib. Ya, tanda salib, tanda orang Nasrani begitu. Kama naqalahu Ibnu Rifa anil ashab, sebagaimana itu yang sedang dinukil oleh Imam Ibnu Rifa daripada ashab. Jadi yang dimaksud rikas itu adalah temuan jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Itu temuan barang yang memang ada tanda kejahiliahannya. Tandanya apa? Salah satu tandanya dengan adanya nama raja daripada raja mereka yang sebelum Islam, atau juga tanda salib. Ah, begitu. Ada gambar Raja Namrud gitu ya. Terus ada barcode-nya. Barcode-nya pakai Android. Nyaman dulu katanya lebih modern. Ada barcode. Jadi dia di kerajaan Asgard itu. Itu kata Imam Ibnu Rifa. Wa qala Ar-Rafi'i, tapi Imam Ar-Rafi bilang, "Rafi iska." Ini yang bilang darbul jahiliyah tu makesh apa rikas makesh syarat jahiliyah tu iskal id la yalzam min kaunihi ala darbihim ay yakuna min dafnihim. Ah, gitu. Iskal aneh tu, kenapa aneh? Id la yalzam min kaunihi ala darbihim ayyakuna min dafnihim, tidak sah, tidak mesti layar zamin kaunihi ala darbihim, tidak mesti kalau barang itu ada tanda kejahiliannya, ada tanda salib atau ada tanda rajanya atau ada nama raja sebelum Islam, tidak harus kalau itu ada punya ciri-ciri jahiliyah ayyakuna min dafnihim, berarti itu dari kuburan mereka, maksudnya dari galian mereka, dari pendeman mereka, enggak mesti. Jadi tidak mesti barang yang kita temukan dan itu ada tanda salibnya, ada tanda raja mereka, ada tanda kejahiliannya, berarti itu adalah dafinul jahiliyah, enggak berarti. Gitu maksud Imam Ibnu Arafi gitu. Enggak usahlah makai disyarat-syaratin harus ada tanda ini, tanda itu, kan enggak mesti. Enggak mesti kalau yang dipendam itu berarti orang barang-barang dulu orang jahiliyah yang mendem. Karena bisa saja itu kan punya orang muslim kemudian ditinggal akhirnya kependam-kependam dan seterusnya gitu. Li jawazi ayyakuna akhdhihi mus ayyakuna akhadhahu muslimun thumma dafa'a, li jawazi, karena bisa jadi ayyakuna akhadhahu muslimun, bisa jadi barang itu diambil oleh muslim thumma dafa'a kemudian dikuburin gitu. Jadi enggak mesti kalau ada tanda salibnya, ada nama raja, ada foto raja Namrudnya begitu. Kemudian ada foto macam-macam, berarti itu jahiliyah, enggak mesti. Karena bisa jadi orang muslim pun pernah punya itu kemudian dia kubur gitu. Wal ibratu, yang jadi standar itu innama hiya bidafnihim. Udah, yang jadi standar tuh dafinul jahiliyah gitu. Jadi enggak usah dikasih tanda-tanda begitu. Watabi'ahu Ibnu Rifati ala hadzal iskali, dan ini kan kata Imam Ar-Rafi'i gitu ya. Dia enggak usah pakai tanda-tanda macam-macam karena bisa jadi tanda itu juga pernah dimiliki oleh orang muslim kemudian dia kubur. Makanya enggak usah pakai tanda, pokoknya dafinul jahiliyah, pendeman orang jahiliyah, udah gitu aja. Enggak usah ditandain harus ini harus. Aduh, biarin. Watabi'ahu Ibnu Rifa', dan ini diikuti oleh Imam Ibnu Rifa' ala hadzal iskal. Tentang keiskalan ini ya, apa istilahnya, iskal itu berarti kalau bahasa Indonesianya itu perdebatan tentang dafinul jahiliyah. Wal jawabu an hadza anna al asla wa dhahir. Nah, tapi jawaban Imam Taqiyuddin al-Isni memberikan tanggapan atas pernyataan Imam Ar-Rafi'i tentang tanda harusnya ada tanda kejahiliyahan gitu, kejahiliyahan. Wal jawabu an dzalika, dan jawabannya annal asla, bahwa hukum aslinya, wa dhahir, dan juga hukum zahir, adamul akhli thumma dafn. Apa tuh adamul akhli? Hukum aslinya orang muslim enggak mungkin ngambil barang orang non muslim kemudian dikubur, enggak mungkin gitu. Hukum aslinya mana ada orang muslim gitu. Jadi kita kasih tanda, kan kita bilang yang namanya rikas itu dafinul jahiliyah, pendemannya orang-orang jahiliyah dulu. Dari mana kita tahu jahiliyah? Ya ada tandanya, koinnya itu ada rajanya dia, ada apa namanya, ada gambar pala rajanya dia mungkin, atau ada salibnya, atau ada tanda-tanda yang membuat kita yakin ini dari orang jahiliyah. Kan kata Imam Ar-Rafi bilang, enggak mungkin, susah tuh kayak gitu. Bisa jadi tuh punya orang Islam, kemudian dia pendam. Dijawab lagi, enggak mungkin. Orang Islam mana iseng-iseng dia ngambil harta orang non-Muslim, gitu. Kagak ada ketentuan, artinya enggak ada begitu. Orang Islam tuh taat sama agama, enggak mungkin dia ngambil harta orang non-Muslim, kemudian dia pendam. Iseng amat kayak gitu. Enggak, jadi hukum aslinya yang mendem harta itu memang orang sono, orang non muslim enggak punya kepentingan buat ngambil kemudian dia pendem. Adamul akhdhi wa thumma daf, walau fatahna hadzal bab. Nah, kemudian kalau kita buka, artinya yaudahlah, bolehlah. Imam Ibnu Rafi itu cakap tuh katanya bahwa memang tandanya tuh enggak mesti pakai tanda jahiliyah karena bisa saja itu gini-gini macam-macam. Walau fatahna, kalau kita buka selebar-lebarnya tanpa kita tandain, tanpa kita batasin bahwa itu haruslah ada tanda kejahiliahan, entah nama raja atau foto raja atau tanda salib dan seterusnya, kita enggak usah pakai itu, kita buka aja semuanya, kita lebarin aja. Lam yakun lana rikasun albatah. Berarti kita enggak bakal punya rikas nih. Enggak ada kita ngomong rikas, sudah selesai semua udah. Gitu. Habis setiap kita nemu, kita bingung. Ah, jangan-jangan dia orang muslim. Gitu. Setiap kita nemu ada tanda salibnya. Ah, ini mah orang jahiliyah. Enggak bisa jadi ini orang muslim. Akhirnya enggak beres-beres itu, enggak punya zakat ikan. Kalau sekarang juga kalau di Indonesia mah kagak ya. Karena budaya ya mungkin kalau di tanah Jawa iya ya. Artinya tanah Jawa di mana dulu sempat berdiri budaya Hindu, budaya Buddha di kampung mana begitu ya. Yang dia memang sudah ada sebelum Islam datang bisa jadi. Tapi kalau di Jakarta kayaknya enggak ya. Jakarta itu kan ditemukannya kan belakang. Orang belum hidup zaman sebelum Islam di sini. Kalau di Kalimantan, kayak di Jawa, itu kan mungkin pernah ada kan gitu. Kerajaannya ada gitu. Kalau di Jakarta enggak ada. Jadi maksudnya Imam Ibnu Taqiyuddin Al-Isni, udah kita tetepin bahwa yang namanya zakat rikas itu ada, tapi zakat rikas itu haruslah zakat orang apa barang temuan dari orang jahiliyah. Nah, orang jahiliyah itu kita tahu dari pendemannya sebelum Islam. Pendemannya apa? Ada tandanya dan sebagainya gitu. Kalau kita nggak tandain gini, akhirnya kita nggak ada zakat rikas. Kalau VOC itu setelah Islam gitu ya, iya di Jakarta VOC, cuman kan jadinya nggak rikas, itu bukan jahiliyah. VOC itu apa ya? Kalau VOC kita ambil sahaja kali orang harta kita juga kan, dia kan kerjaannya dulu kerja rodi, gitu. Orang kita diseksa. Walau kana al-mawjudu alaihi darbul islami, kalau seandainya barang yang ditemukan alaihi darbul islam, di atasnya ada tanda-tanda keislaman, bi an kana alaihi syai'un minal quran, dengan ada sesuatu di atas barang tersebut, dari emas dan perak tersebut ada bagian daripada Al-Quran, ayat Al-Quran, au ismu malikin min mulukil islam, atau raja daripada raja-raja islam, lam yamlikul wajidu, maka yang nemuin itu enggak boleh memilikinya bi mujarradil akhdi, dengan cuman gara-gara dia nemu itu jadi milik, enggak. Bal yajibu alaihi ayyaruddahu ila malikihi in alimahu, dia wajib mengembalikan itu. Jadi kalau itu punya orang Islam, makanya bukan rikas namanya bukan rikas, namanya itu barang temuan luqatah. Luqatah wajib zakat. Enggak ada wajib zakat luqatah. Luqatah itu wajibnya dibalikin. Diumumin 1 tahun, kemudian bagusnya sampai 3 tahun, habis itu boleh kemudian dimiliki. Iya, jadi jatuhnya jadi luqatah gitu. Kalau bukan jahiliyah. Ini kan lam yamlikuhu alwajidu, yang nemu enggak boleh memiliki bi mujarradil akhdi, cuman gara-gara dia nemuin, bal yajib alaihi ayyaruddah. Wajib bagi dia itu untuk mengembalikan barang tersebut ila malikihi, kepada pemiliknya, in alimahu, kalau dia tahu siapa pemiliknya. Fa in akharahu walau lahdho, dia tahu nih ada tandanya nih, soalnya di mapnya itu ada tanda Haji Fulan, kita tahu nih Haji Fulan nih, ini kan RT dulu nih, dulu dia sempat jadi RT, ada orangnya, masih ada, masih hidup gitu. Memang udah lemas, sudah gak punya daya apa-apa lagi. Udahlah, anak-anaknya juga udah pada kaya, buat gua aja. Nah, itu. Anaknya juga udah pada kaya, dia juga gak punya. Nah, itu. Itu barang temuan tuh. Kita tahu tuh orangnya tuh. Terus kita gak kasih. Fa in akharuhu, tapi kalau dia tunda-tunda, dia tahu itu yang punya siapa. Walaulah tuh, walaupun sebentar doang, ma'al ilmi, padahal dia tahu, asal dia berarti telah bermaksiat. Fa in lam ya'lam al-wajidu, kalau yang nemuin itu enggak tahu sahibahu, siapa pemilik harta tersebut, fa sahihu alladhi qata'a bihil jumhur, maka pendapat sahih yang ditetapkan, dikuatkan, dipatenkan oleh jumhur asy-syafi'iyah, annahu luqatah, bahwa itu namanya luqatah, barang temuan, yu'arifuhu, dia harus yu'arif, ngumumin itu, yu'arifuhul wajidu, dia si penemu harus mengumumkan itu sana. Jadi wajibnya 1 tahun. Kalau 2 tahun sunnah, 3 tahun afdol. Kan begitu. Jadi wajibnya 1 tahun wajib diumumin. Jadi 1 tahun itu belum boleh dimanfaatin apa-apa. Enggak boleh. Karena itu punya orang Islam. Wa qala Abu Ali, dikatakan oleh Imam Abu Ali, saya lupa nih udah nulis lama, maksudnya udah baca lama, Abu Ali ini siapa gitu. As-Sinji kalau enggak salah, Abu Ali As-Sinji. Abu Ali huwa malun dha'i'un yamsikuhu al-wajidu lil maliki abadan. Jadi kata si apa kata Imam Abu Ali As-Sinji bahwa yang namanya barang temuan itu malun dha'i'un adalah harta yang hilang, yumsikuhul wajib, dipegang oleh si penemu, lil maliki abadan, untuk dikasih ke pemiliknya abadan, jadi selamanya. Artinya selama-lamanya barang temuan itu gak bisa jadi milik. Ini kan berbeda dengan jumhur, setahun umumin, bagusnya 2 tahun, tapi setelah setahun dipakai gak ada masalah, karena kewajiban sudah selesai. Tapi kata Imam Abu Ali As-Sinji, enggak, sepanjang selama-lamanya itu bukan punya dia. Jadi hartanya tuh gak boleh dimanfaatin sama sekali, apalagi dimiliki. Selama-lamanya dipegang. Itu kayak orang nitip, tapi tanpa waktu. Timeless kan. Gak ada waktunya. Barang temuan sekarang ternyata jadi barang antik. Padahal itu barang temuan tuh ada yang punya, harus diumumin. Diumumin setahun. Atau yahfazuhu al-imamu fi baitil ima fil bait fi baitil mali wa la yamliku bihal. Atau kalau enggak disimpan sama yang nemu selama-lamanya, atau yahfazuhu al-imam, dijaga oleh imam, oleh pemimpin, oleh sultan. Kita di sini ada presiden, dijaga oleh presiden di baitul mali, di gudang Kementerian Keuangan. wala yamliku bihalin, dan barang itu tidak boleh dimiliki apapun alasannya. Qultu, nah kata saya ini, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, hadza fi ghairi zamanina al-fasid. Bisa depan nih kalau ngomong gini Imam Taqiyuddin Al-Isni. Jadi kan kata Imam Abu Ali As-Sinji, enggak boleh itu barang temuan dimiliki, itu dipegang selama-lamanya sama siapa? Sama yang nemu. Gak jadi milik, kagak boleh jadi milik. Atau kalau emang dia gak bisa megang, gak bisa jaga, kasih ke pemimpin, ke sultan, presiden, kementerian, simpan di Baitul Mal. Nah, dikomentari nama Imam Taqiyuddin Al-Isni, hadza fi ghairi zamanina al-fasid, ini kalau kejadiannya dulu, sebelum zaman kita sekarang yang rusak semua pemimpinnya. Hina kana baitul mali muntaziman, dulu ketika baitul mal muntazim, baitul malnya rapih gitu. Nah, iya khasnya muntazim lah gitu. Dulu ini modelan sekarang model Habib Rizik kan gitu. Dulu zaman dulu baitul mal cakep, pemimpinnya soleh. Sekarang mah busuk semua. Amma fi zamanina, sedangkan di zaman kita sekarang, fa imamun nasi huwa wa adwa'uhu, imam pemimpin orang-orang huwa wa adba'u, dan para pengikutnya, para pendukungnya, zalamah, ghasyamah. Itu orang-orang zalim, ghasyamah, tukang nipu semua. Ghasyamah itu kan tukang nilep. Ghasyamah itu artinya nilep, nilep duit. Duit bukan duit dia, gitu. Wa kadza qudatur risha, begitu juga zaman sekarang tuh hakimnya hakim sogokan. Alladzina ya'khuduna amwalal asnaf, yang kerjaan mereka tuh ngambilin duit orang-orang mustahik zakat, mestinya buat musab diambilin. Alladzina ja'alallahu lahum, yang mana harta tersebut sebenarnya Allah jadikan buat mustahik, mustahik zakat tuh binasil Quran, dengan teks Al-Quran. Makanya tuh zalim banget gitu. Orang yang ngambil jatahnya mustahik, udahnya zalim kepada orang miskin, dia melanggar ketentuan syariat. Padahal teks untuk mustahik itu langsung dari Allah. Kan innama shadaqatu lil fuqara. Itu murkanya murka benar. Alladzina ja'alallahu ta'ala lahum binasil Qur'ani yadfa'unaha ila dhulamah, yang mereka justru malah mereka bayarkan kepada orang-orang zalim, liyu'inuhum 'alal fasad, untuk nolongin untuk nolongin mereka orang-orang zalim, alal fasad, untuk agar bisa terus menerus dalam keburukan. Fayahrum, fayuhramu daf'u dhalika wa ashbahu, maka diharamkan bayar sejenis itu. Jadi bayar zakatnya ke Baitul Mal gak boleh, karena kita tahu Baitul Mal brengsek misalnya begitu, misalnya gitu ya. Tapi kalau kita tahu Baitul Mal ini bagus, lembaganya swasta, nggak ada kepentingan, nah boleh bayar. Ini kan kalau contohnya Baitul Mal model begini nih, Zolamah wa syamah wa qudatur isyah wa dafa'a wa fayuhramu daf'u dhalika wa asbahuhu, maka enggak boleh kita bayar zakat wa asbahuhu dan sejenis dengan zakat, kewajiban yang mana kita ngeluarin harta ilahim kepada para zolamah tersebut, pemimpin zolam. Wa man dafa'a syai'an min dhalika ilaihim, dan siapa yang bayar sesuatu, sesuatu aja, syai'an itu sesuatu dikit aja, min dhalika daripada itu, maksud daripada zakat, kewajiban yang lain, termasuk dalam hal ini juga al-maqs, pajak begitu ya. Jadi ya, Imam Taqin al-Hisni ngomong dari dulu nih soal pemimpin zalim termasuk al-maqs. Berarti kan kita ta'awun ala ta'awun ala al-ithmi wal udwan. Min daf man da'u wa man daf'a syai'an min dhalika ilihim asa, berarti dia telah bermaksiat li'anatihi lahum, karena mereka telah menolong, karena dia telah menolong para pemimpin zalim tersebut, ala tadi'i malin, untuk menghambur-hamburkan, untuk menghilangkan, untuk menyia-nyiakan harta, min ja'alihi min ala tadi'i mali man ja'alahu Allahu lah, untuk menyia-nyiakan atau menghilangkan harta orang yang telah Allah jadikan harta itu untuk dia, itu mustahil. Wa hadza la niza'a fi, dan ini tidak ada perdebatan di dalamnya. Wala yataqaw wala yatawaqqaf dzalika illa ghabi. Ngomongnya enak ya. Ngomong kayak apa kalau bahasa sekarang kayak Rocky Gerung. Wala yatawaqqaf fi dzalika illa ghabi. Dan tidak mungkin orang enggak tahu soal ini kecuali ghabi, kecuali orang bodoh. Kalau ada orang yang enggak tahu nih ngomongin begini, enggak tahu bahwa kita memang haram ngasih uang kepada orang zalim. Apalagi itu zakat, yang mana zakat itu buat orang mustahik kemudian dimakan sama si dia itu. Itu wabi dungu tuh. Duh. Al-mu'anid. Al-mu'anid itu artinya ini pembangkang daripada hukum syariat. Afanallahu min dhalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada itu dan mengampuni. Wallahu, wallahu alam. Walau lam yu'arif anna al-mawjuda jahilin. Nah, kita lang baru masuk lagi. Kalau dia memang tidak kalau dia tidak tahu. Jadi ketentuannya tadi, luqotoh itu barang temuan wajib diumumin 1 tahun. Bagus 2 tahun, afdol 3 tahun. Jadi maksudnya setelah 1 tahun mau dipakai silakan, dimanfaatin silakan, tapi diumumin lebih bagus lagi. Tahun ketiga mau dipakai silakan, mau dimanfaatin silakan, tapi bagusnya afdalnya diumumin lagi. Baru setelah itu enggak ada kewajiban dan kesunahan lagi. Jadi wajibnya 1 tahun, sunnah 2 tahun, 3 tahun afdal. Habis setelah 1 tahun dimanfaatin silakan gitu. Tapi lebih bagus lagi diumumin lagi 1 tahun lagi. Walau lam ya'rif annal mawjuda jahil, tapi kalau dia enggak tahu bahwa yang ditemukan itu jahili, adalah barangnya orang-orang jahili, au islami, atau itu ternyata barangnya orang Islam, katibir, seperti butiran-butiran emas, wal huli atau perhiasan, wa ma yudrabu mislahu fil jahiliyah, dan juga segala jenis yang memang ada tandanya di jahiliyah dan Islam. Islam jahiliyah pakai harta yang sama, fil jahiliyati wal Islam. Jadi barang ini enggak ketahu nih apakah jahiliyah atau bukan. Kenapa? Karena enggak ada tandanya. Atau bisa jadi barang ini barang yang memang dipakai dari jahiliyah sampai orang Islam pun pakai, seperti butiran kayak kalung, gelang, itu kan harta yang dipakai juga oleh orang jahiliyah. Fa fihi qawlani, maka dalam hal ini ada 2 pendapat. Al ashharul azhar, pendapat yang masyhur dan juga pendapat yang kuat, annahu luqatah, bahwasanya ini adalah luqatah tagriban li hukmil Islam, sebagai bentuk penundukan. Kita lebih memenangkan, kita tundukkan tuh hukum kita tundukkan non-muslim dalam hal kepemilikan, maka kita yakin ini punya orang Islam, tagliban, sebagai pengunggulan terhadap hukum Islam. Wallahu, wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjut besok. Ini kan kalau urutannya zakat fitrah, cuman kita udah beres zakat fitrah di minggu yang di Ramadan, nanti kita langsung loncat ke mustahik al-mustahik zakat, yaitu di kalau di sini sih halaman 158. Wa tudfa'u az-zakatu ila asnafi ats-tsamaniyah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita lanjut hari Jumat pada pembahasan mustahik zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon koreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para guru-guru kami, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat. Ajengan jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon untuk dikoreksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.